Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqulloha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM atau juga para pendengar radio kita Cirebon di frekuensi 94,3 FM, juga Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta di 107,8 FM, dan juga Radio Al-Bayan Cianjur yang baru ikut gabung di frekuensi 107,7 FM. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang para malaikat. Poin terakhir yang kita bahas di hari Selasa yang lalu adalah bahwa para malaikat itu tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman, tidak membutuhkan juga pasangan. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal itu banyak. Di antaranya yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah Surah Hud ayat 69 sampai ayat 71 berbicara tentang hal tersebut. Juga dalam surah Al-Anbiya ayat 7 dan ayat 8 juga menerangkan hal itu. Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin dalam kitab Adwa'ul Bayan ketika menerangkan kisah tamu Ibrahim yang datang kemudian falamma labitha an jaa'a bi'ijlin hanid, tak berapa lama kemudian maka Ibrahim datang dengan membawa anak sapi yang sudah dibakar, disajikan kepada para tamu itu malaikat. Tapi falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaih nakiruhum wa awjasa minhum khifah. Tapi ketika Ibrahim melihat bahwa para tamu itu tidak menyentuh sedikit pun makanan yang disajikan, maka muncul rasa takut dalam hati Ibrahim. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Berkatalah para tamu, jangan kamu takut karena kami adalah yang diutus ke kaum Lut. Dari sana taulah bahwa ini malaikat. Ini menunjukkan malaikat tidak makan. Dari sini ada beberapa faedah yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin dalam kitab Adwa'ul Bayan. Pertama, dimuliakannya tamu, dijamunya tamu. Tamu ini tamu asing yang baru datang, tidak dikenal, Tapi langsung oleh Ibrahim alaihissalam diberikan jamuan istimewa, anak sapi guling yang dibakar. Kemudian salah satu di antara faedah yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa para malaikat itu tidaklah makan, karena mereka itu somad la ajwa falahum. Somad itu artinya makhluk yang tidak berongga. Sebagaimana riwayat dari Yahya bin Kathir, khalaqallahu azza wa jalla al-malaikata somadan laysa lahum ajwaf. Allah menciptakan para malaikat dalam keadaan somad. Makna somad adalah yang tidak memiliki rongga. Kalau manusia itu memiliki rongga, ada ruang kosong di bagian dalam dari badannya. Bagian perut kita, bagian dada kita itu banyak kosongnya, berongganya. Dan itu untuk masuknya udara, masuknya makanan, minuman, dan cairan lain yang dibutuhkan. Adapun malaikat tidaklah demikian. Itu poin terakhir yang kita sudah bahas. Selain itu, para malaikat pun tidak disifati dengan sifat laki-laki ataupun perempuan. Mereka bukanlah laki-laki. Walaupun ketika menjelma atas perintah Allah untuk bertemu dengan manusia, maka jelmaan para malaikat selalu dalam bentuk laki-laki dan tidak pernah bertemu dengan orang dalam bentuk perempuan ataupun yang lain-lain. Ataupun berupa binatang. Enggak pernah. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada bab tersendiri tentang masalah itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat 149-154. Fastaftihim. Ali rabbikal banat walahumul banun am khalaqnal malaikata ainatan wahum syahidun ala innahum min ifkihim layaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun istafal banati alal banin malakum kaifa tahkumun. Coba kamu minta fatwa kepada mereka, kepada para pendeta Yahudi dan Nasara. Apakah Allah itu punya anak perempuan sedangkan mereka memiliki anak laki-laki? Apakah kami menciptakan para malaikat itu dengan berjenis kelamin para wanita dan mereka menyaksikan hal itu? Ingatlah, mereka itu hanya mengatakan kedustaan. Allah punya anak, kata mereka. Mereka berdusta. Apakah kalau benar Allah punya anak, Allah akan lebih memilih wanita daripada laki-laki? Bagaimana kalian menetapkan hal ini? Yalah, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibn Kathir, juz yang keempat, halaman 22, ketika menerangkan ayat ini, Fadzakarallahu ta'ala anhum fil malaikati thalathata aqwalin fi ghayatil kufur wal kadzib. Allah menerangkan tentang mereka, ya, ketika berbicara tentang para malaikat, dengan tiga ucapan mereka yang sudah mencapai puncak kekufuran dan puncak kedustaan. Pertama, mereka menganggap para malaikat putri-putri Allah. Mereka beranggapan Allah punya anak-anaknya wanita lagi. Maha suci Allah dari hal itu. Ini ucapan yang membuat mereka sampai pada puncak kekufuran. Pertama, menganggap Allah punya anak. Yang kedua, anaknya perempuan lagi. Poin kedua, waja'alu dzalikal walad untha. Nah itu. Mereka menjadikan anak Allah itu wanita. Padahal wanita itu dianggap oleh mereka merupakan hal yang dianggap hina. Punya anak perempuan itu mereka anggap hina. Makanya seringkali di kalangan mereka membunuh anak-anak wanita mereka ketika kecil. Dan ini penghinaan. Ya, karena apa? Karena orang yang memiliki anak perempuan dianggap hina. Nah, ini sudah menganggap Allah punya anak, anaknya perempuan lagi. Nah, itu penghinaan. Tapi yang ketiga, ini konyolnya mereka, sudah dianggap ya bahwa malaikat itu anak perempuan dari Allah, oleh mereka disembah. Tsumma abaduhum min dunillah. Lalu mereka menyembah para malaikat itu. Wa kullu minha kafin fit takhlid fi nari jahannam. Ketiga poin itu cukup untuk menjadi alasan bagi mereka kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Coba lihat Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Allah berfirman, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ إِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورُ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَاصْطَفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ فِي بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka orang-orang musyrik itu menjadikan hamba-hamba Allah sebagai bagian dari diri Allah. Maksudnya menjadikan para malaikat sebagai putri Allah. Para malaikat kan hamba-hamba Allah. Dianggap, dijadikan bagian dari diri Allah, dianggap putrinya. Karena anak itu kan darah daging dari orang tuanya. Kan gitu ya. Kalau Allah orang tua, para malaikat anak-anaknya, dianggap malaikat itu bagian dari diri Allah. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kekufuran yang nyata. Apakah Allah akan memilih ya anak-anak yang berupa wanita, sedangkan Allah memilihkan anak laki-laki bagi kalian? Kan kalian orang-orang musyrik juga diberi anak itu oleh Allah, termasuk anak laki-laki. Ya. Kalau anak laki-laki dianggap lebih mulia, kalau anak perempuan disebut dianggap lebih hina, kenapa Allah lebih memilih anak perempuan daripada laki-laki, sedangkan kepada mereka, kepada manusia memberi anak laki-laki? Padahal wa idza busyir ahadum bima dharaba lirahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka, orang-orang musyrik, diberi kabar ya, bahwa mereka punya anak seperti yang dinisbatkan kepada Allah, punya anak perempuan, maka saat itu merah padamlah wajah mereka, menahan emosi marah dan kekecewaan. Jadi kalau mereka diberi kabar tuh istri kamu sudah melahirkan, anaknya perempuan, merah padam itu, kecewa berat. Ya. Terus coba lihat di dalam ayat yang ke-18 yang Allah menyatakan, "Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha." Mereka menganggap para malaikat yang sebenarnya hamba-hamba Allah, mereka anggap wanita. "Asyhadu khalqahum," apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? "Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun." Kelak akan dicatat persaksian mereka dan mereka akan ditanya. Oleh karena itulah, maka para malaikat itu tidak berjenis kelamin perempuan. Sebagaimana para malaikat juga tidak berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itulah, maka para ulama menyatakan wasyahid annallaha azza wa jalla qad radda 'ala man wasafa almalaika bi annahum banatullah wa annahum inathun wa athbata ahadithahu annahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhanahu wa ta'ala. Keterangan ini menjadi penguat bahwa Allah itu telah membantah orang-orang yang menyatakan bahwa para malaikat itu putri-putri Allah dan berjenis kelamin perempuan. Dan sudah diterangkan berkali-kali bahwa Allah itu tidak punya anak, juga tidak dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah sendiri sudah mensifati para malaikat dengan sifat bahwa malaikat itu hamba-hamba Allah. Maknanya Allah telah menciptakan para malaikat untuk beribadah kepada Allah. Dan cukuplah ini menjadi kemuliaan bagi mereka bahwa mereka merupakan jenis makhluk yang berdiri sendiri, tidak disifati dengan sifat laki-laki ataupun perempuan. Dan mereka pun tidak makan, tidak minum, tidak berkeluarga, tidak menikah. Karena memang mereka tidak diberi syahwat untuk itu. Tidak membutuhkan makan, makanya mereka tidak punya keinginan untuk makan. Tidak membutuhkan minuman, tidak pernah lapar, tidak pernah haus. Dan tidak ada syahwat kepada lawan jenis karena mereka tidak memiliki lawan jenis. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Tidak tidur, tidak lelah, tidak ngantuk, tidak buang-buang air, dan seterusnya. Seperti yang teralami oleh manusia, enggak. Itulah para malaikat yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran Al-Karim. Ini dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang diterangkan oleh para ulama. Itu poin yang keempat tentang karakteristik para malaikat dari aspek fisik ya. Yang kelima, malaikat juga bisa berbicara. Nas-nas yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih menunjukkan para malaikat berbicara dan pembicaraan mereka terdengar. Cara berbicara mereka dan sifat berbicara mereka adalah sebuah kemestian. Terlebih mereka itu seringkali diutus, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjelma sebagai manusia lalu berbicara kepada manusia. Coba perhatikan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu wa la ta'lamu. Ingat ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Berkatalah para malaikat, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini makhluk yang akan merusak, mengadakan kerusakan di dalamnya, menumpahkan darah, padahal kami selalu bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah menjawab, aku lebih tahu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ini menunjukkan apa? Malaikat bisa bicara, berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, malaikat pun berbicara kepada Adam. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu sittuna dira'a. Thumma qala idhhab fasallim ala ulaika an-nafar minal malaika." Fastami ma yuhayyuna yuhayyuka tahiyyataka wa tahiyyata dhurriyyatika. Faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alaika wa rahmatullah. Fazaduh wa rahmatullah. Fakulu man yadkhul jannah ala surati Adam falam yazal yanqus hatta al-an. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya yang asli dan tingginya setinggi 60 hasta. Tinggi Nabi Adam ketika awal diciptakan itu 60 hasta. Satu hasta itu kira-kira 46 cm atau 42 cm, hampir setengah meter lah. Satu hastanya. Ini ada 60 hasta. Jadi kira-kira 28 meter tingginya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Setelah itu, Lalu Allah berkata kepada Adam, pergi kamu tuh berikan salam kepada rombongan malaikat. Coba kamu dengarkan bagaimana penghormatan mereka kepadamu dan kepada anak-anak turunanmu. Pergilah Adam, lalu berkata kepada para malaikat, assalamualaikum. Para malaikat menjawab, assalamualaikum warahmatullahi. Mereka menambah dengan ucapan warahmatullah. Maka semua orang yang masuk surga, keadaannya seperti Adam, tingginya 60 hasta. Dan sejak saat itu ukuran manusia berkurang-berkurang sampai sekarang. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang ini, ukuran orang itu terus mengecil-mengecil. Kalau di zaman Nabi Adam sampai 28 meter tingginya gitu ya kira-kira. Sekarang zaman kita sekarang yang 2 meter juga jarang. Paling rata-rata 170-an gitu untuk laki-laki. 180 juga aduh jarang. Apalagi yang lebih. Jangkorang, jangkung. Kecuali orang-orang bule di barat, ah, yang 2 meter juga aja, banyak. Kalau masuk rumah kita, teh harus dongkok gitu ya. Kalau enggak, kejedot dia. Kalau wanita, ya paling tinggi 170, rata-rata 160 sekian gitu. Ada yang 150 gitu ya. Dan mungkin nanti 1000 tahun yang akan datang, kalau belum kiamat, nah mungkin ukuran orang saat itu lebih pendek lagi. Mungkin 1 meter meren. Karena Nabi selesai menyatakan, falam yazal yanqus hatta al'an. Ukuran manusia itu akan terus-terus menerus berkurang sampai sekarang. Jadi malaikat berbicara kepada Allah, juga berbicara kepada Adam. Dan malaikat juga berbicara kepada sesama malaikat. Sebagaimana Al-Quran surah Saba ayat 23 Allah berfirman, hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Allah berfirman, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dalam hati-hati mereka, hati-hati para malaikat. Jadi malaikat itu pingsan ketika Allah berbicara, saking takutnya malaikat pingsan. Begitu pingsan, setelah itu dia sadar. Ketika sadar, hatinya masih diliputi rasa takut kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, apabila kami sudah menghilangkan rasa takut dalam hati-hati para malaikat, berkatalah para malaikat kepada sesama malaikat, apa yang telah dikatakan oleh Allah, dijawab kebenaran. Dan dialah maha tinggi dan maha besar. Ini dialog antar malaikat dengan sesama malaikat. Kadang-kadang para malaikat ketika berbicara tentang firman Allah, umpamanya Allah menyatakan besok di kalangan di dunia manusia akan terjadi begini, begini, begini, terdengar oleh para malaikat. Lalu para malaikat saling membicarakan di antara sesama mereka. Kadang pembicaraan malaikat dicuri dengar oleh setan dari kalangan bangsa jin. Sebagaimana dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mendengar bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa sihab. Fa tadhkurul amra qudiya fis sama fatastariqu syayatinu sam'a fatasma'uhu fatawajjaha ilal kuhan fayakdhibuna ma'aha mi'ata kadhibah min indi anfusihim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya para malaikat turun dari langit ke awan. Lalu mereka membicarakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah di langit. Ketetapan Allah yang akan terjadi besok dibicarakan oleh sesama para malaikat, maka dicuri dengarlah oleh setan. Setan mendengarnya, lalu mereka turun, si setan itu mengarah ke para dukun. Dibisikkanlah hal itu ke para dukun. dibumbui dengan ratusan kedustaan yang diadakan dari diri-diri mereka sendiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi, ucapan pembicaraan malaikat bisa didengar oleh setan dari kalangan bangsa jin. Kadang malaikat juga berbicara kepada manusia sesuai dengan bahasa yang difahami oleh manusia dan tanpa membutuhkan penerjemah. Ini terjadi di kalangan Bani Israel. Ini juga terjadi ketika para malaikat menjelma menghadap para nabi. Menemui para nabi termasuk malaikat Jibril menemui Maryam dalam bentuk laki-laki lalu berdialog, termasuk dialog dengan seluruh manusia di alam kubur, apapun bahasanya, tanpa membutuhkan penerjemah. Termasuk malaikat juga berbicara kepada manusia pada hari kiamat, termasuk berbicara kepada para ahli surga di surga, berbicara kepada para ahli neraka di dalam neraka. Ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini sangat banyak, baik Al-Quran maupun hadis yang sahih. Walhasil bahwa di kalangan sifat para malaikat secara fisik, malaikat itu bisa berbicara. Maka wajib bagi kita meyakini hal itu dan mengimani hal itu serta mensifati para malaikat dengan sifat kalam atau bisa berbicara. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fi hadhil ayah itsbatun annal malaikata yatakallamun wa yafhamun wa yaqilun li'annahum yas'alun." Di dalam ayat-ayat ini terkandung dalil tetapnya sifat kalam bagi para malaikat. Bahwa malaikat itu berbicara, malaikat bisa memahami, malaikat juga berakal. Karena mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Allah? Dijawab, "Al-haq." Kedua, malaikat juga dalam ayat tadi dinyatakan tegas punya hati. Sebagaimana firman Allah, "Hatta idza fuzzi'an qulubihim." Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat. Ini menunjukkan malaikat punya hati dan hati maknanya akal. Dan ini menunjukkan malaikat memiliki akal. Berbeda dengan orang yang menyatakan malaikat enggak punya akal. Dan itu merupakan qadah atau hujatan kepada syariat. Karena apa? Karena kalau diyakini malaikat tidak punya akal, berarti syariat diturunkan melalui makhluk yang tak berakal. Itu para malaikat. Ini keliru besar. Karena Allah menyatakan malaikat punya hati dan hati adalah akal. Hati itu tempat atau alat untuk memahami sebagaimana firman Allah, "Lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka orang-orang kafir itu punya hati tapi mereka tidak menggunakan hati itu untuk memahami. Fungsi hati itu memahami. Makanya hati ditafsirkan oleh para ulama dengan makna akal. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam perkara itu ada pelajaran bagi mereka yang memiliki hati. Maknanya memiliki akal. Dan ini menunjukkan malaikat punya hati dan juga punya akal. Itulah lima penjelasan fisik para malaikat. Lima penjelasan fisik para malaikat itu sudah kita terangkan. Pertama, ukuran para malaikat itu besar, sebagaimana yang sudah kita terangkan. Yang kedua, malaikat punya sayap. Ketiga, malaikat tidak membutuhkan makan, minum, dan juga nikah. Keempat, malaikat itu tidak berjenis kelamin laki ataupun perempuan. Dan yang kelima, yang terakhir, malaikat juga bisa berbicara. Sekarang kita teruskan penjelasan kemampuan malaikat untuk menyamar, untuk menjelma menjadi orang. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kemampuan khusus kepada para malaikat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kemampuan itu adalah menjelma menjadi manusia. Manusia tidak bisa menjelma menjadi makhluk lain. Sebagaimana sering para malaikat menjelma menjadi orang biasa menemui para nabi. Dan para nabi itu tidak tahu bahwa itu malaikat. Kecuali setelah apa? Setelah diberitahukan bahwa mereka malaikat. Lihat umpama Al-Quran surah Adz-Dzariyat ayat 24-25. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmu munkarun. Apakah sudah tiba berita kepada kamu tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika mereka masuk menemui Ibrahim lalu menyampaikan salam, oleh Ibrahim dijawab salam lagi, kata Ibrahim, kaum mungkar, oh kalian orang-orang yang tidak dikenal. Ibrahim tidak tahu bahwa itu malaikat. Lalu Ibrahim faragha ila ahli faja bi ijlin samin wa qarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun. Lalu Ibrahim masuk menemui keluarganya, lalu setelah beberapa lama keluar lagi dengan membawa anak sapi yang sudah dibakar. Lezatnya bukan main, lalu disajikan kepada para tamu, silakan makan. Ternyata tidak mau makan. Ibrahim bertanya, kenapa kalian tidak mau makan? Fa'ujasa minhum khifa. Lalu Ibrahim muncul rasa takut. Jangan-jangan ini orang-orang mau berbuat jahat. Qalu la takhaf. Para tamu itu berkata, jangan kamu takut. Lalu diberitakan bahwa itu adalah utusan Allah di kalangan para malaikat. Berbicara tuh dengan Nabi Ibrahim AS dan menjelma menjadi orang. Pada kisah Nabi Lut, malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki yang ganteng. Beberapa laki-laki yang sangat ganteng. Yang menggiurkan penduduk di zaman Nabi Lut. Seperti yang kita ketahui, penduduk zaman Nabi Lut itu diberi penyakit psihis, penyakit kejiwaan, yaitu menyukai sesama jenis, gay, homoseksual. Makanya sampai sekarang penyakit itu disebut dengan penyakit liwat. Liwat itu diambil dari kata Lut, kebiasaan kaum Nabi Lut. Lalu Allah berfirman menjelaskan hal ini di dalam Al-Quran, di dalam surah Hud ayat 77-78. Walamma ja'at rusuluna Luta si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yawmun 'asib. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qabl kanu ya'maluna sayi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid. Ketika datang para utusan kami kepada Nabi Lut, yang dimaksud para utusan kami itu para malaikat dalam bentuk pemuda-pemuda ganteng, maka hal itu pun membuat sedih dan sumpek serta sempit perasaan Nabi Lut. Kenapa? Karena tahu kalau ada pemuda-pemuda ganteng seperti itu, pasti orang-orangnya, tetangganya, berebut itu. Kata Nabi Lut, ini hari yang sangat berat. Ketika kaumnya mendatangi, mereka memburu tamu-tamu itu. Dan mereka adalah orang-orang yang suka berbuat sayiat. Sayiat itu ya tadi, homoseksual tadi. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, itu ada perempuan-perempuan anak-anak turunan bangsaku. Mereka lebih suci bagi kalian. Wanita-wanita yang tidak dilirik sedikit pun. Padahal di kalangan wanita-wanita mereka banyak yang cantik-cantik. Nggak dilirik, malah memburu para pemuda ganteng yang datang bertamu kepada Nabi Lut. Jadi, ini menunjukkan bahwa para malaikat menjelma menjadi orang. Kata Imam Ibnu Katsir, Tubdi lahumul malaikatu fi surati syababin hisan imtihanan wa ikhtibaran hatta qamat ala qaumi lutil hujjah wa akhadahumullahu akhda azizin muqtadir. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, para malaikat menjelma dalam bentuk pemuda yang ganteng untuk menguji kaum Nabi Lut agar sudah tegak hujjah bahwa mereka itu betul-betul manusia-manusia brengsek gitu. Lalu setelah itu Allah menurunkan azab kepada mereka. Tidak ada satupun hadis, apalagi ayat yang sahih yang menjelaskan nama-nama para malaikat yang datang baik kepada Ibrahim maupun kepada Lut. Terus jumlah mereka berapa? Jangan ditanya berapa orang malaikat yang datang menjelma menjadi manusia baik ke Ibrahim ataupun kepada Lut. Jangan. Karena enggak ada keterangan. Yang jelas ada beberapa orang. Termasuk di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 16 sampai 19, "Wadhkur fil kitabi Maryam idzim tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birahmani minka in kunta taqiyya." Qala innama ana rasul rabbik li ahabba laki gulaman zakkiya. Ceritakan olehmu dalam kitab tentang Maryam ketika Maryam menyendiri menjauhkan dirinya dari keluarganya ke tempat di sebelah timur. Lalu Maryam membuat hijab, membuat penghalang antara dirinya dengan sesama manusia. Lalu kami, kata Allah, mengutus kepada Maryam ruh kami. Yang dimaksud ruh kami di sini malaikat Jibril. Lalu Jibril menjelma menemui Maryam dalam bentuk pemuda yang tegap. Berkatalah Maryam, aku berlindung kepada Ar-Rahman dari dirimu kalau kamu betul-betul orang bertakwa. Jangan ganggu aku, gitulah bahasa kita. Berkatalah Jibril, aku hanyalah utusan dari Rabbmu untuk memberi kabar kepadamu bahwa kamu akan memiliki anak yang suci. Anaknya siapa? Yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 45 sampai 47, Allah juga berfirman ketika menceritakan dialog malaikat dengan Maryam. Kata Allah, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamshasni basharun. Qala kadhalika Allahu yakhluqu man yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ingat ketika para malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat dari Allah." Yang dimaksud kalimat Allah di sini adalah Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa tercipta dengan kalimat kun. Jadilah kamu, fayakunu, maka jadilah dia. Namanya lah Al-Masih Isa bin Maryam. Kita tahu ada makhluk lain yang buruk yang juga bergelar Al-Masih. Siapa? Dajjal. A'udzubika min Masihid Dajjal, gitu kan dalam apa? Doa tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, min fitnatil Masihid Dajjal. Ad-Dajjal digelar Al-Masih, Isa juga digelari Al-Masih. Tapi maknanya beda. Walaupun pengucapannya, penulisannya, gelarnya sama Al-Masih. Makna Al-Masih pada diri Nabi Isa, Al-Masih bimakna Al-Masih. Masih artinya yang menghapus. Makna yang menghapus atau yang mengusap adalah yang menyembuhkan, yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit atas izin Allah. Cukup diusap. Termasuk penyakit bawaan yang umpamanya orang lahir dalam keadaan buta sejak lahir. Cukup diusap oleh Nabi Ibrahim. Melek lagi dia. Semua jenis penyakit bisa disembuhkan atas izin Allah. Yang mati juga bisa dihidupkan. Makanya beliau disebut dengan sebutan Al-Masih. Adapun pada diri Dajjal, Al-Masih bimana Al-Mamsuh. Isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Sama dengan rojim, maknanya marjum. Masih, maknanya mamsuh pada diri Dajjal. Ya, qatil, maknanya maktul. Dhabih, maknanya madbuh, dan seterusnya. Dajjal disebut Al-Masih karena mamsuh. Mamsuh artinya yang terhapus. Salah satu matanya tidak ada. Dia hanya sepicek sebelah. Nah, namanya anakmu itu, hai Maryam, Isa Al-Masih, Isa bin Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Dia orang yang lurus, yang soleh dunia akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia berbicara ketika masih dalam buaian dan ketika masih sangat kecil, masih anak kecil, masih bayi yang baru merah sudah bisa berbicara. Wa minas solihin, dan termasuk orang soleh. Ini kejadian baru diberitahukan oleh malaikat Jibril kepada Maryam bahwa kamu ini akan punya anak, anakmu akan namanya Al-Masih bin Maryam, dia orang soleh, dia akan berbicara waktu bayi kepada orang-orang itu. Belum kejadian. Hanya baru pemberitahuan. Apa kata Maryam? Rabbi, ya Allah, bagaimana aku bisa punya anak padahal aku belum pernah disentuh oleh satu laki-laki pun. Yang dimaksud disentuh di sini bukan cuma dicolek. Tapi yang dimaksud disentuh di sini digauli oleh laki-laki manapun. Berkatalah malaikat, demikianlah Allah menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Apabila Allah mau menetapkan satu urusan, Allah hanya berkata kun kepada urusan itu, fayakun. Jadilah kamu, maka jadilah sesuatu tersebut. Ini adalah kabar gembira bagi Maryam dari para malaikat. Dan malaikat datangnya dalam bentuk manusia laki-laki yang tegap. Sehingga Maryam yang saat itu belum tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril berlindung kepada Allah. Sebagaimana surah Maryam ayat yang ke-18 tadi menyatakan, qalat inni a'udzu birahmani minka in kunta taqiyya. Kata Maryam, aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari dirimu kalau kamu orang yang bertakwa. Karena enggak tahu bahwa itu malaikat. Berdasarkan hal itulah, maka malaikat oleh Allah diberi kemampuan dan ditugaskan untuk menjelma menjumpai orang. Dan orang yang sudah kita terangkan, para nabi seperti Ibrahim, seperti Lut, juga kepada wanita seperti Maryam. Bahkan hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, malaikat Jibril datang kepada nabi dan para sahabatnya dalam bentuk seorang yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, tidak terlihat sebagai orang yang baru mengadakan perjalanan yang jauh, seger fresh gitu ya, tidak dekil, tidak kucel, tidak kumal, tidak kotor, fresh, seger. Tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya. Kalau disebut dari dekat, orang sini, gak ada yang kenal. Disebut orang jauh, kok kayak gak kelelahan, gak ada bekas-bekas perjalanan jauh, gitu ya. Lalu bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu dijawab, bertanya lagi tentang tanda-tanda kiamat. Lalu dijawab, setelah itu pergi. Kata Nabi, salusam ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahu gak kamu siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu Nabi selesai menyatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu Jibril mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nabi SAW di zaman itu sering didatangi oleh malaikat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki yang dikenal namanya Dihyah. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu an, kata Ibnu Umar, wa kana Jibril alaihi salam yatin nabiyya bi surati Dihyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katanya didatangi oleh Jibril dalam bentuk Dihyah. Dihyah radhiyallahu an, seorang pemuda yang tampan, yang gagah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menerangkan bentuk fisik nabi-nabi sebelumnya. Karena apa? Karena nabi-nabi sebelumnya oleh Allah diperlihatkan wajahnya dan bentuk badannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridu alayyal anbiya fa idza Musa adriba min ar-rijal ka'annahu min rijali syanu'ah. Wa ra'aitu Isa ibn Maryam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabhan Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim shalawatullahi alaihi fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sahibakum ya'ni nafsuhu. Wa ra'aitu Jibril fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabhan Dihyah." Ditampakkan kepadaku para nabi sebelumnya, maka Musa itu bentuknya seperti laki-laki bangsa Syanu'ah. Syanu'ah itu sebuah kabilah yang ma'ruf, yang dikenal di sebelah selatan Jazirah Arab. Lalu aku melihat Isa bin Maryam, maka orang yang paling mirip dengan Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud itu Ats-Tsaqafi, dia paman dari ayahnya Mughirah bin Syu'bah, salah seorang pembesar di kalangan kaumnya. Dan aku melihat Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka orang yang paling mirip dengan Ibrahim adalah sahabat kalian ini. Maksudnya diri beliau sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri yang mirip Ibrahim. Dan aku melihat Jibril, maka orang yang paling mirip dengan jelmaan yang sering aku lihat adalah Dihyah. Dihyah ini masyhur dengan ketampanannya. Dan diserupakan Jibril dengan Dihyah menjadi dalil tentang indahnya bentuk wajah dan fisik Jibril yang ketika menjelma mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang malaikat menemui orang biasa, bukan nabi. Seperti yang diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan." Falamma ata alaih qal, aina turid? Qal, uridu akhan li fi hadhil qarya. Qal, hal laka alaihi min ni'matin tarubuha? Qal, la, ghayra anni ahbabtuhu fillahi anza wa jalla. Qal, fa inni rasulullah ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di kota lain, di desa lain. Lalu Allah mengutus satu malaikat mencegat dia di jalan. Setelah ditemui orang itu, ditanya oleh malaikat, "Mau kemana engkau?" Dia bilang, "Aku mau mengunjungi si fulan tuh, saudara saya di kota lain." Malaikat bertanya lagi, "Apa kamu memiliki kenikmatan yang kamu akan berikan kepadanya? Bawa oleh-oleh enggak gitu?" Dia bilang, "Enggak. Kecuali aku hanya mencintai dia karena Allah. Cinta imani, bukan cinta syahwat. Cinta imani. Cinta karena sesama muslim. Saya muslim, dia muslim, saya wajib mencintainya." Nah, kecintaan ini menimbulkan kerinduan untuk bertamu, berkunjung. Berkatalah malaikat, "Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena Allah. Hadis ini menjelaskan malaikat bertemu dengan orang biasa yang bukan nabi. Bahkan malaikat juga menemui orang yang durhaka. Kalau yang barusan kan orang soleh, orang yang punya iman, lalu imannya mendorong dia untuk menziarahi kawannya, saudaranya. Ada lagi malaikat mendatangi orang durhaka, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis yang juga diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam salah satu hadis yang sangat panjang, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, bahwa tiga orang dari kalangan Bani Israel punya penyakit. Yang pertama adalah abros. Abros itu yang seluruh tubuhnya penuh borok, penuh koreng. Ada penyakit kulit, orang Sunda bilang budug. Yang kedua, akro, botak, gundul, tak berambut. Yang ketiga, a'ma. A'ma itu buta, tidak bisa melihat. Allah ingin menguji mereka. Selain mereka cacat, juga mereka miskin. Allah mengutus malaikat. Datanglah malaikat kepada si Abros, orang yang penuh koreng. Lalu ditanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa hal yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, launun hasanun wa jildun hasan. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas. Yang aku inginkan adalah warna yang bagus, warna kulit yang bagus dan kondisi kulit yang bagus. Lalu hilanglah dari diriku cacat yang membuat orang-orang menghinakanku. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Diusap oleh malaikat ini, lalu hilanglah semua penyakitnya. Wa ata launan hasan wa jildan hasan. Lalu orang itu memiliki kulit yang bagus, warna yang bagus. Lalu malaikat bertanya lagi, fa ayyul mal ahabu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, al-ibl, unta. Saat itu belum ada mobil, belum ada rumah gedung. Kalau orang zaman sekarang, apa yang kamu sukai harta? Mungkin mobil, gedung, dan seterusnya. Saat itu ibl, sederhana, simple, unta. Lalu diberilah unta yang bunting. Setelah itu untanya beranak pinak dengan cepat sehingga dia menjadi kaya. Lalu malaikat ya datang kepada orang yang botak, ditanya, apa yang paling kamu sukai, yang paling kamu inginkan? Dia bilang, sya'run hasan, aku ingin punya rambut yang bagus dan hilang dari diriku kekurangan yang membuat aku dicela orang. Sering disebut si botak, si gundul gitu, kayak permen kojek gitu. Karineke gitu ya. Tinggal getok karineke itu. Maka diusap. Tiba-tiba tumbuh rambut yang sangat bagus. Ditanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Sapi. Diberilah seekor sapi betina yang bunting, lalu didoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan barokah kepadamu di dalam hartamu ini. Beranak pinak dengan cepat, dia kaya. Lalu datang lagi malaikat kepada si buta, ditanya, apa yang paling kamu sukai? Oh, saya ingin Allah mengembalikan kembali penglihatan saya sehingga saya bisa melihat orang. Diusap, lalu melek lagi dia. Ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dijawab, kambing. Lalu dikasih kambing betina yang bunting, lalu didoakan. Akhirnya tiga orang ini menjadi orang normal, orang yang punya koreng, kulitnya lebih bagus daripada umumnya orang. Dan kaya raya, punya banyak unta. Orang-orang yang botak menjadi orang yang rambutnya lebih bagus daripada umumnya orang. dan dia menjadi orang kaya dengan sapi yang sangat banyak. Orang buta juga begitu. Kembali sehat normal, bisa melek lagi, bisa melihat, dan kaya raya karena memiliki banyak kambing. Sehingga ini satu lembah penuh dengan unta, yang itu satu lembah penuh dengan sapi, yang ini satu lembah penuh dengan kambingnya, menjadi kaya raya. Setelah itu, Allah mengutus kembali malaikat menemui mereka. Dalam bentuk orang seperti mereka dulu. Malaikat mendatangi orang yang dulunya penuh borok, penuh luka-luka atau penyakit kulit, ya, yang sekarang sudah sembuh dan kaya raya. Malaikat datang dalam bentuk orang miskin yang penuh borok, penuh koreng. Kemudian dia bertanya, rajulun miskin qad inqata'at bil jahibal fi safari fala balagha li al-yawm illa billah thumma bik as'aluka billadhi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballagu alay fi safari. Orang yang jelmaan malaikat yang berupa orang miskin yang penuh koreng itu menyatakan, saya orang miskin, bekal saya di perjalanan habis. Tidak ada yang bisa menyampaikan saya ke tujuan saya pada hari ini kecuali karena Allah, kemudian karena engkau. Maka aku minta kepada engkau, yang telah Allah berikan warna kulit yang bagus dan harta yang banyak, agar saya bisa sampai ke tujuan saya, minta sedekah. Apa jawaban orang itu? Oh, saya punya kewajiban banyak, gak bisa. Ya, enak aja. Lalu malaikat itu berkata, ka'anni a'rifuka, alam takun abras, yaqdirukan nas, faqiran, fa'atakallah. Seolah-olah kayaknya aku ingat ya, aku kenal kamu deh. Bukankah kamu dulu juga korengan seperti aku, lalu Allah menyembuhkanmu, gitu kan? Engkau juga fakir, lalu Allah memberikan kekayaan kepadamu. Dia menjawab, innama warathu hadzal mal kabiran an kabir. Aku memperoleh kekayaan ini karena warisan dari pendahuluku. Bukan miskin, enggak. Aku dari dulu kaya, gitulah. Bohong ya, dusta. Apa kata malaikat? In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu seperti dahulu. Akhirnya benar-benar orang itu muncul sedikit bentol di garuk, menyebar semua tubuhnya penuh koreng lagi, dan untanya satu demi satu mati. Akhirnya dia kembali miskin seperti dulu dan korengan. Itu juga yang terjadi pada diri orang botak. Si botak juga sama, berdusta, akhirnya kembali botak dan miskin. Adapun kepada orang yang dulunya buta, maka si buta menjawab, qad kuntu a'ma faradakallahu ilayya basari fakhud masyita wa da' masyita fa wallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtuhu lillah. Dulu aku pun buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Sekarang ambil semaumu, tinggalkan semaumu. Kalau kamu menyukai umpamanya kambing-kambingku yang terbagus-bagus, ambil semua yang bagus-bagus yang kamu sukai. Kalau kamu tidak menyukai kambingku yang kurus-kurus, tinggalkan, gak apa-apa. Ya, aku tidak akan mengambil kembali apa yang telah engkau ambil karena Allah. Silakan. Nah, si buta mah tidak seperti dua kawannya tadi. Lalu malaikat menjawab, amsik malak fa innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhata an sahibaik. Ambil hartamu, kalian ini diuji, Allah ridha kepada kamu dan murka kepada dua sahabatmu tadi. Jadi dua orang durhaka, satu orang soleh. Oleh karena itulah, maka para malaikat bisa menjelma berdasarkan ayat dan hadis tadi, menjelma menjadi orang, ya, kepada para nabi, kepada wanita yaitu Maryam, kepada orang soleh, bahkan kepada orang durhaka. Tapi salah satu di antara kesimpulan ini, bahwa para malaikat selalu menjelmanya sebagai orang. Tidak pernah diberitakan malaikat menjelma sebagai binatang atau menjadi makhluk lain. Selalu menjadi orang. Kedua, selalu menjadi jelmaan dalam bentuk laki-laki. Tidak pernah menjelma dalam bentuk wanita, bidadari yang cantik. Enggak, sekalipun orang yang ditemuinya adalah wanita. Seperti Maryam, wanita. Tapi Allah tetap mengutus Jibril kepada Maryam dalam bentuk laki-laki yang tegap. Dan ini menunjukkan Allah hanyalah menugaskan malaikat untuk menjelma hanya dalam bentuk orang dan dalam bentuk laki-laki. Demikian para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Kita Cirebon, Radio Islamic Center Binbas, dan Radio Albayan Cianjur. Untuk hari ini sampai di sini, waktu yang tersedia untuk menjelaskan habis, kita tinggal masuk ke sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan tentang materi tadi dipersilakan, dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah. Fadol. Iya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Banyak sekali ilmu baru yang kami peroleh dan juga bermanfaat bagi kami semua Ustaz. Untuk selanjutnya, para pendengar sekalian, kita akan buka sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada para pendengar Radio Roja 1476 AM Bandung bisa bertanya melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau bisa mengirimkan pesan singkat ke nomor 081-1227-1476. Sedangkan bagi para pendengar Radio Kita 94,3 FM Cirebon, ke nomor 0852-10-943-943, 0852-10-943-943, dan bagi para pendengar Radio Islamic Center Binbaz 107,8 FM Yogyakarta, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 081-5688-1078, 081-5688-1078. Dan bagi para pendengar Radio Albayan 107,7 FM Cianjur, Anda bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0815-17-9899-57. Sekali lagi di nomor 0815-17-9899-57. Dan sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan dari mana? Dari siapa? Ini Ustaz dari Dadan di Halu Ngembang. Iya, mangga Dadan di Halu Ngembang. Ada pertanyaan, titipan pertanyaan dari teman Ustaz mengenai apa tentang para Nabi dan Rasul. Kenapa ada perbedaan antara ketika Nabi Muhammad disebutkan Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika nabi-nabi yang lain maka Alaihi Salam? Itu pertanyaan yang pertama. Iya. Satu dan aja Pak Dadan ya. Saya pernah menanyakan kepada seorang Ustaz mengenai demo Ustaz. Katanya tidak ada satupun dalil yang menyatakan haramnya demo. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Dadan di Haur Ngambang, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, perbedaan ketika menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kepada nabi yang lain hanya alaihi salam. Pertama, tidak semua ulama seperti itu, tidak semua ustaz atau orang seperti itu. Banyak juga ya yang menyebut sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam kepada nabi-nabi lain, kepada para malaikat, Jibril alaihi salatu wasallam umpamanya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dibolehkan. Ya. Nah, adapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan bersolawat memang. Yang kewajiban ini tidak diberikan kepada nabi lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar lalu Beliau menyatakan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bertanya, ala ma amanta ya Rasulullah. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Beliau menjawab, atani Jibril. Faqala ya Muhammad, raghima amfumriin idha dhukirta indahu falam yusalli alaik. Kul amin ya Muhammad, faqultu amin. Lalu kata Nabi, datang barusan Jibril kepadaku lalu berkata, hei Muhammad, celaka seorang yang bila namamu disebut di sampingnya, dia tidak bersolawat kepadamu. Katakan amin olehmu hei Muhammad, maka aku pun menyatakan amin. Ini menunjukkan wajibnya bersolawat kepada Nabi SAW ketika nama beliau disebut. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini juga perintah dari Allah untuk menyampaikan salawat dan salam. Ya ayuhalladzina amanu, hai orang umat, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah engkau kepada Muhammad SAW dan bersampaikanlah salam. Jadi karena adanya kewajiban, adanya perintah dari Allah, wajib kita salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kewajiban ini tidak ditetapkan kepada nabi-nabi lain. Ya, tapi boleh enggak? Boleh. Kita menyebut Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam boleh, ya. Tapi tidak wajib seperti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Dibolehkan. Nah, inilah yang menyebabkan sebagian ulama seringkali mencukupkan diri dengan mengatakan alaihi salam saja kepada nabi-nabi lain, tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pakai salawat sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kedua, ada ustaz yang menyatakan tidak ada dalil yang mengharamkan demo. Itu sama aja dengan orang pelayan, ya. Dia berdiri di pinggir pantai melihat ke tengah lautan. Karena dia sering dengar ada ikan hiu di lautan. Dia lihat setiap hari selama 10 tahun. Ya. Seumur hidup. Sampai setelah mak tua banget dia mengatakan, seumur hidup saya berdiri pinggir pantai melihat ke tengah lautan. Gak pernah saya melihat hiu. Tidak ada hiu. Sama aja dengan begitu. Ya iyalah kalau di pinggir pantai. Kalau mau menemukan hiu, coba berlayar ke tengah lautan. Ya, ke lautan yang memang ada komunitas hiu di sana. Nyelam ke sana, baru bisa melihat. Ilmu ini ibarat lautan yang luas hampir tak bertepi. Seseorang tidak boleh menyatakan saya belum pernah menemukan dalil tentang hal itu, gitu ya. Tapi yang dia cari hanya buku-buku terjemahan. Padahal buku terjemahan juga banyak ribuan yang menjelaskan tentang haramnya demo, ya. Dalilnya jelas. Orang yang menemukan hanya orang yang punya kemampuan. Sebagaimana orang yang menemukan ikan hiu hanyalah akan ditemukan kepada orang yang berlayar ke laut lepas yang dalam, yang di sana ada komunitas ikan hiu, terus nyelam, baru lihat. Bahkan kalau bawa kamera bisa difilm segala macam, nanti disebarkan. Kan begitu. Adapun orang yang hanya berdiri di pinggir pantai melepaskan pandangannya ke tengah lautan, ya gak akan dapat itu. Masa mau mencari melihat ikan hiu hanya di pantai berdiri? Ya enggak, kalau mau ke sono. Tapi kebodohan orang itu menyatakan gak ada ikan hiu. Tahunan saya berdiri di tengah pantai melihat ke tengah lautan, gak pernah saya lihat. Ya iyalah kalau begitu. Orang tadi menyatakan gak ada dalil. Pertama sudah mencari belum. Kedua carinya di mana? Jangan sampai seperti itu ya. Para ulama sudah membeberkan banyak hal. Ya, walaupun umpamanya kasus demo katakanlah belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaidah-kaidah dasar untuk menetapkan hukumnya sudah lengkap. Sebagaimana banyak perkembangan kejadian yang terjadi di alam dunia sekarang ini yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. adanya bayi tabung, adanya sistem cloning, adanya narkoba yang di zaman Nabi selesai mungkin enggak ada gitu ya. Tapi kaidah dasarnya sudah ada. Adanya bagaimana hukumnya rokok? Rokok tidak ada di zaman Nabi selesai. Sebagaimana sabu-sabu tidak ada di zaman Nabi selesai. Sebagaimana heroin tidak ada di zaman Nabi selesai. Apakah kalau tidak ada tidak bisa dihukumi? Ya tetap bisa. Karena kaidah-kaidahnya sudah sangat jelas ya. Oleh karena itulah maka jangan serampangan gegabah tidak ada. Sudah dicari apa belum? Kalau sudah di mana mencarinya? Gimana cara mencarinya gitu ya? Katakan demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari pendengar radio kita FM Cirebon dari Abu Fahmi di Cirebon. Ustaz, bagaimana membedakan antara penjelmaan malaikat dan jin sebagai manusia ketika komunikasi dengan manusia? Yang kedua, apakah makna surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104? Apakah yang dimaksudkan adalah amalan-amalan yang enggak dicontohkan Nabi? Syukran. Iya. Ada dua pertanyaan ya. Dari Cirebon, dari siapa? Abu Fahmi. Abu Fahmi di Cirebon, barakallahu fik. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membedakan apakah itu jelmaan setan atau jelmaan malaikat? Ini bagus pertanyaan ini. Jangan sampai kita tertipu. Kita menyangka itu adalah malaikat padahal setan. Ada gak kejadian seperti itu? Ada. Yang mengalami untungnya siapa? Yang mengalami untungnya adalah seorang ulama. Ulama besar. Ya, yang pernah mengalami seperti itu. Ulama yang dimaksud adalah Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali. Dia menyatakan bainama ana dzata lailatin usolli qiyamal lail amama khaymati as-saghirah idh ra'aitu ghumaman abyad sadda al-ufuq al-jabal al-murtafi min al-ard ila as-sama'. Ketika aku pada suatu malam salat malam di depan kemah kecilku di alam terbuka, keluar dari kemahnya malam-malam kemudian salat, tiba-tiba aku melihat awan putih menutupi ufuk. Seperti gunung yang menjulang tinggi dari tanah ke langit. Wa akhadha dhalika al-ghamam yadnu minni min jihatil masyriq. Wa huwa qiblatul musalli fil maghrib. Tiba-tiba awan itu mendekat kepadaku dari arah timur. Dan arah timur adalah arah kiblat bagi orang-orang yang sholat di barat. Hatta waqafa ba'idan minni wa kharaja minhu syakhsun. Nah, bayangkan coba. Lalu awan itu pun berhenti agak jauh dari aku, lalu keluarlah dari tengah-tengah awan itu seseorang. Wa taqaddama hatta qaruba minni thumma syara'a yusalli bi salati mu'tamman bi. Lalu dia maju sampai mendekat kepadaku dan mulai masuk sholat bersamaku bermakmum kepadaku. Wasiyabuhu tashabbaha siyaba jariyah bint 15 sana. Pakaiannya itu pakaian yang menyerupai pakaian seorang hamba yang usianya 15 tahun kira-kira. Walam astati'an ukhbira wajhahu bisababidh dhulam. Aku tidak mampu untuk menggambarkan wajahnya karena gelap. Walamma syar'a yusalli ma'i kuntu aqra'u fi surati Alif Lam Mim Sajdah. Ketika aku mulai salat, maka aku membaca surat Alif Lam Mim Sajdah ba'da Al-Fatihah. Fa faza'tu wa khiftu khawfan syadidan fa kharajtu minha ila suratin ukhra. Tiba-tiba muncul rasa takut yang sangat. Sehingga aku berhenti membaca surat Alif Lam Mim saja dan beralih ke surat yang lain. Walam astati qira'atal Qur'an ma'asyiddati hifdhi lahu bisababir ra'am. Tapi aku tidak pernah mampu menamatkan bacaan surat lain, padahal aku sangat hafal surat itu, karena rasa takut. Setelah beres salam, tidak dilanjutkan bacaan suratnya itu, lalu ruku, sujud, dan seterusnya. Setelah beres salam, maka orang itu insarafa wa dakhala fil ghumam wa raja'a min jihatil lati ata minha. Orang itu pergi lagi lalu masuk lagi ke awan dan kembali ke arah yang tadi dia datang. Coba kalau kita mengalami hal ini. Siapa orang ini? Datang naik awan, ikut sholat, terus pergi lagi. Kebanyakan orang menyangka itu adalah malaikat. Aku bimbang siapa dia, fas'altu solihan. Aku bertanya kepada seorang yang soleh, orang yang berilmu. Ya, lalu dia berkata, yumkin ayyakuna dhalika syaitonan. Lau kana malakan ma'asobaka faz'u wala ra'am. Fadhaharoli anna ro'yahu sawab. Maka orang soleh yang berilmu itu menjawab, mungkin dia adalah syaitan, bukan malaikat. Karena seandainya malaikat, maka tidak mungkin menumbuhkan rasa takut yang mengganggu sholatmu. Kedatangan malaikat itu bikin adem. Bikin apa? Bikin tenang, nyaman. Bukan bikin takut yang mengganggu sholat. Enggak. Mustahil malaikat datang untuk merusak sholat seseorang. Mustahil. Maka itu adalah iblis yang menyerupai orang seperti itu. Dalam momen seperti itu. Nah ini contoh. Ya. Makanya bagaimana caranya? Nah, caranya nanti akan kita jelaskan. Efek kehadiran malaikat ketika mendatangi orang. Ada bab tentang hal itu nanti akan kita bahas. Maka jawaban dari pertanyaan itu, Abu Fahmi, apa boleh buat nanti harus ikut lagi kajian di Selasa-Selasa yang akan datang sampai bab tersebut terbahas di dalam pembahasan kita. Ini yang pertama. Kedua apa tadi? Makna surat Al-Kahfi 103 dan 104. Surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104 menyatakan, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Azza wa Jalla, katakan olehmu hai Muhammad, mau enggak kami jelaskan kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang-orang yang sesat amal-amal mereka dalam kehidupan di dunia, tapi mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik, telah melakukan kebaikan. Siapa orang ini? Ya, para ulama menerangkan, pertama, orang tersebut ya adalah orang yang, pertama, orang kafir, orang musyrik yang banyak berbuat kebaikan kepada sama manusia di dunia. Mereka itu menyangka mereka telah berbuat baik. Tapi rugi, perbuatan baiknya itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena landasannya yang rapuh, ibarat membuat bangunan kokoh tapi tanpa fondasi. Ya runtuh lagi, runtuh lagi. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan fala yuqbalu minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka enggak akan diterima agama itu. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Di dunia sudah beramal ibadah dengan agamanya, tapi gak ada balasan apa-apa. Rugi dia. Kedua, itu adalah orang Islam yang mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan, tapi keliru dalam hal mengamalkannya. Keliru dari dua sisi. Sisi pertama adalah sisi niat. Riya, ujub, takabur, ingin pujian gitu ya. Maka tidak akan diterima amalnya. Dia merasa berbuat banyak tapi rugi. Karena apa? Karena enggak dapat balasan. Allah berfirman, "Faja'alnaha haba'an mansura," kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu yang ditiup angin. Kedua, mungkin ikhlas tapi cara pelaksananya keliru, menyimpang dari yang dicontohkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa Raddun, siapa yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contoh dariku, maka amalan itu tertolak. Al-Imam Ibn Kathir ketika menyatakan faja'alnaha haba mansura, kami jadikan pahala mereka itu seperti debu yang ditiup angin, itu disebabkan karena mungkin mereka kehilangan salah satu di antara dua syarat diterimanya amal. Pertama, mungkin tidak ikhlas. Kedua, mungkin tidak mutaba'ah. Atau tidak ada kedua-duanya. Ya riya, ya tidak sui sunnah. Maka tertolak. Rugilah mereka dengan amal-amal yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Aisyah di Bantul, Yogyakarta. Ustaz, hikmah apakah yang bisa didapatkan dari penjelmaan malaikat kepada manusia? Dan apakah mungkin di zaman sekarang ini hal itu bisa terjadi lagi? Mohon dijelaskan. Siapa? Aisyah. Aisyah di Bantul, Yogyakarta, barakallahu fiik. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari jelmaan para malaikat dan menemui orang-orang itu, dan apa mungkin ini terjadi? Itu akan diterangkan Selasa depan jawabannya. Ya. Hikmah tentang hal. Yang jelas banyak hikmahnya. Apakah bisa terjadi sekarang? Ini bisa terjadi kapan saja sampai hari kiamat. Ya. Sebagai nanti, mana nanti keterangannya akan kita bahas dalam bab-bab berikutnya. Ya, itu nanti akan dibahas pada Selasa yang akan datang. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz. Kepada para pendengar Radio Raja Bandung, kami silakan yang akan bertanya melalui telepon. Kami tunggu. Ada yang nelpon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin. Silakan Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sawang sulna Pak Solihin. Tiasa sunda ya. Alhamdulillah. Gini Pak Ustaz. Kalau keadaan pada zaman Nabi Lut, apakah itu yang terjadi hanya kaum laki-laki saja yang seperti homoseks itu, atau termasuk perempuannya juga yang kalau sekarang disebut lesbian? Itu aja Pak Ustaz, pertanyaan dari saya. Syukuran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Afan wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fik. Istilah liwat itu ditujukan kepada orang-orang yang melakukan hubungan sejenis, baik laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke perempuan. Sama. Walaupun istilah di kita dibedakan, kalau laki ke laki-laki disebut homoseksual, kalau wanita ke wanita disebut lesbian. Pada intinya sama seperti itu. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair menyatakan bahwa dosa liwat hubungan sejenis lebih besar daripada berzina. Makanya hukumannya beda. Oleh karena itulah maka dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi, kalau berzina antara laki dengan perempuan, ada cara yang ditetapkan oleh syariat untuk membuat hubungan itu menjadi halal dan bernilai ibadah. Yaitu dengan cara nikah. Nikah benar, bukan nikah mutnah. Kalau nikah mutnah haramnya dua kali. Yaitu zinahnya, yang kedua menghalalkan apa yang diharamkan. Oleh karena itulah maka, kalau hubungan laki dan perempuan ya bisa dihalalkan dan bernilai ibadah dengan cara nikah. Tapi dengan sesama jenis tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Baik laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan ke perempuan. Makanya dosanya melakukan hubungan tersebut menjadi lebih besar daripada dosa perbuatan zina. Dan ini menunjukkan bahwa liwat adalah penyakit batin yang lebih berbahaya daripada penyakit batin berupa zina ataupun judi ataupun mabuk. Karena dosanya lebih besar daripada semua itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari pendengar radio kita FM Cirebon dari Abdurrahman di Cirebon. Ustaz, jika saat ini ketika Nabi dan Rasul tidak ada sehingga wahyu pun otomatis tidak akan diturunkan lagi, lalu bagaimana halnya dengan ilham? Apakah ini dibenarkan sekalipun terhadap orang yang soleh, atau ini hanya merupakan hidayah Allah kepada orang soleh untuk menunjukkan kepadanya mana yang baik dan buruk? Mohon penjelasannya, syukran. Ya, ilham banyak bentuknya. Ya. Baik bentuknya berupa firasat, ide, pemikiran, solusi dari sebuah permasalahan. Dan itu tidak hanya Allah berikan kepada para nabi, tapi orang biasa, bahkan binatang. Binatang juga oleh Allah wa'azala diberikan ilham baik berupa naluri, ya, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya ilham. Nah, oleh karena itulah jenis-jenis ilham yang Allah berikan kepada orang sesuai dengan kualitas dari ketakwaan dan amal soleh orang tersebut. Kadang-kadang berupa firasat. Kadang-kadang umpamanya berupa solusi yang tidak diduga-duga. Yang muncul begitu saja dalam benak orang tersebut yang tadinya tidak kepikiran. Dan ini salah satu di antara buah ketakwaan. Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang orang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Gimana caranya? Allah yang ngatur. Salah satunya mungkin diilhamkan kepada orang itu sesuatu pemikiran yang menjadi solusi dari permasalahan hidup yang sedang dihadapinya. Nah, itu sangat mungkin terjadi, wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ada penelpon yang masuk. Wah, sudah mati. Silakan yang menelpon yang akan bertanya, kami tunggu. Yang tadi sudah masuk ternyata sudah mati. Atau kita bacakan dulu dari pendengar Radio Islamic Center Bin Baz. Oh, ada. Afan. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Iya, silakan, Pak. Kedengaran kecil ya, Pak? Iya, di sini besar. Silakan. Saya ingin bertanya tentang ketika Nabi Adam dihormati oleh para malaikat. Ini dari siapa, di mana, Bapak? Jin. Apakah semua itu diwakilkan atau memang semua malaikat hadir saat itu, atau jin juga, para jin juga hadir? Mungkin itu saja pertanyaan. Siapa, saya. Pak, dari mana? Halo? Iya, dari siapa dan dari di mana? Dari Agah di Kebon Kopi. Iya, Agah Kebon Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agah di Kebon Kopi, barakallahu fiik, Cibereumnya. Ketika Adam alaihi salatu wassalam bertemu dengan para malaikat, apakah malaikat itu hanya wakil satu malaikat, atau rombongan, atau seluruh malaikat? Dan apakah bangsa jin juga di sana ada? Ya. Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Pertama, malaikat yang saat itu berdialog dengan Adam itu banyak. Oleh karena itu lafaz salam Adam, assalamualaikum. Dan malaikat bentuk jamak dari malak, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal-awal. Menunjukkan malaikat yang bertemu, berdialog dengan Adam, lalu sujud kepada Adam, tidak hanya satu dua, tapi banyak. Tapi apakah seluruh malaikat? Wallahu a'lam, tidak ada keterangan. Sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa itu adalah Al-Karubiyun. Al-Karubiyun adalah para malaikat yang ada di sekeliling ars. Merupakan para malaikat yang utama. Ya. Itu hanya salah satu di antara penafsiran. Tetapi tidak didasarkan kepada nas yang ada. Apakah seluruh malaikat ataukah hanya sebagian dari malaikat. Tidak ada keterangan tentang masalah itu. Yang jelas, ya, Adam bertemu dengan para malaikat yang jumlahnya tidak hanya satu dua tapi banyak. Itu yang pertama. Kedua, apakah jin juga ada di sana? Nah, momennya ketika ini kejadian, ini di langit, di surga, dan tidak ada jin saat itu. Jin-jin yang lainnya adanya di mana? Di dalam, di muka bumi. Kecuali satu jin yang merupakan ahli ibadah yang sangat hebat, yang Allah angkat ke langit, yaitu iblis, yang saat itu belum durhaka kepada Allah, dengan kedurhakaan yang terang-terangan. Tapi sudah ada kedurhakaan pada diri iblis di tengah-tengah ibadahnya, tapi tersembunyi, yang kedurhakaannya tidak diketahui oleh para malaikat. Tapi Allah tahu. Dan inilah yang dimaksud, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Ketika ayat yang tadi kita bahas, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, wa idh qulna lil malaikati, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah berkata, kami akan jadikan khalifah di muka bumi, para malaikat menyatakan, kenapa engkau akan menjadikan khalifah yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah, sedangkan kami selalu bertasbih mensucikanmu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, artinya kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Dan Allah akan membongkar ketakaburan iblis itu. Dengan cara nanti akan disuruh sujud kepada Adam. Setelah Adam selesai diciptakan, kemudian ada dialog, katakanlah cepat-tepat ya, antara malaikat dengan Adam, ya. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin gitu. Qalu la ilma lana illa ma 'alamtana. Illa ma 'alamtana innaka antal 'azizul. Jadi, ketika Allah bertanya, coba kalau kalian benar tuh sebut nama-nama dari barang-barang ini. Nah, para malaikat enggak bisa nyebut. Lalu Adam bisa menyebut. Setelah itu dipanggillah iblis. Ada iblis di sana, ada para malaikat dan ada Adam, lalu semuanya disuruh sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat yang selama ini ibadahnya tulus-tulus saja, lurus-lurus, ikhlas, semuanya sujud. Adapun iblis yang tadinya ada ketakaburan, begitu disuruh sujud kepada Adam, muncullah karakter aslinya, ketakaburannya. Aba, dia enggan. Wastakbaro dan takabur. Wakana minal kafir, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Jadi iblis ada di sana. Ya. Hanya iblis, satu-satunya bangsa jin yang ada di sana, adapun bangsa jin yang lainnya tidak ada di sana waktu itu. Ya. Demikian Pak Agah, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Penelpon lu satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mulyono dari Maragayu Raya. Ah, Pak Mulyono. Ah, silakan Pak Mulyono. Ustaz, saya mau bertanya, saya sudah lama membaca dari kawan saya buku dari Mekah, di mana pada bacaan tasyahud di situ asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasuluh. Selama saya mendapat membaca buku tahun 2007 dari teman saya bacaan itu saya rubah begitu, seperti itu, karena biasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasuluh, salah atau tidak saya merubah seperti dari Mekah itu. Ya. Kemudian doa iftitah itu setelah saya juga membaca, jadi kabiru walhamdulillah kasira itu, terus wajah itu menginjak ke bacaan yang kedua. Tapi setelah itu saya membaca di salah satu, yaitu wajah itu wajah iya itu saja, seterusnya. Itu salah atau benar, Pak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Biasanya rajin hadir di Cipaganti Selasa nanti ya. Selasa ya nanti siang. Ya sekarang nongol di sini. Ahlan wa sahlan, haturan Pak Mulyono ya. Di Margahayu. Ya, pertanyaannya adalah bacaan tahiyat dan bacaan iftitah sama dengan bacaan-bacaan ruku, bacaan sujud. Itu tidak hanya satu macam, Pak Mulyono ya. Ada beberapa macam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita boleh memilih salah satu atau secara bergiliran kadang baca ini, kadang baca itu. Dibolehkan. Ya, mau tetap tumetap yang itu terus selama itu ada contohnya dari Nabi SAW, boleh. Mau ganti kadang ini kadang itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah dicampur. Ini diambil, yang itu diambil, dibaca bareng-bareng, digabungkan. Nah, itu yang enggak boleh, itu talfiq namanya. Ya, tidak boleh. Nah, contoh tahiyat, bacaan syahadatnya berbeda tergantung awalnya. Kalau umpamanya at-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat gitu deh. Nah, kesananya syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus selawat Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya ya. Tapi kalau awalnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, nah, terus kesananya syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua-duanya ada keterangannya. Ini boleh, itu boleh. Dan dua-duanya sahih. Jadi boleh pamulyono robah, boleh juga giliran kadang ini kadang itu. Yang tidak boleh adalah dicampur. Ya, awalnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah, terus kesananya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu keliru karena Nabi tidak mencontohkan demikian. Jadi kalau umpamanya mau awalnya begini ya akhir terus selanjutnya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu Pak Mulyono. Kedua, termasuk juga iftitah. Jadi ketika takbiratul ihram yang pertama sebelum baca Fatihah baca iftitah. Iftitah juga banyak. Bisa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, bisa apa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, bisa subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, bisa juga umpamanya Allahumma fatira samawati wal ard alimal ghaibi Allahumma rabba jibril wa mikail wa israfil fatira samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun dan seterusnya. Itu banyak, boleh baca ini, boleh dibaca itu, semuanya sahih, dibolehkan. Boleh saya ingin tetap ini saja terus sampai selamanya, boleh. Saya ingin kadang-kadang ini kadang-kadang itu juga boleh gitu ya. Jadi selama itu ada contohnya dibolehkan Pak Mulyono ya. Hati-hati jangan sampai salah lafaz. Saya ingin yang ini tapi kok lafaznya berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pak Mulyono tadi menerima buku dari kawan yang ada di Mekah dan insyaallah buku itu yang disusun oleh para ulama di sana dengan mengajarkan doa-doa yang didasarkan pada hadis yang sahih, boleh. Pak Mulyono hafalkan itu lalu amalkan, baca di dalam salat yang dilakukan oleh Pak Mulyono sehari-hari. Begitu Pak Mulyono, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, syukur untuk jawabannya. Sekarang ke pendengar Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta dari hamba Allah di Sonosari Berbah Sleman. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz memberi ceramah kepada para siswi tanpa hijab? Jazakallah khair. Iya, Pak siapa tadi? Hamba Allah. Paham Mbak Allah di Sonosari. Bagaimana seorang ustaz laki-laki memberi apa ceramah langsung di hadapan para siswi, para mahasiswa atau ibu-ibu tanpa hijab? Ya. Ya, kalau saya enggak mau, terus terang. Mungkin ada ustaz-ustaz lain yang mau. Wallahu a'lam, apa alasannya terserah. Tapi kalau saya diundang oleh ibu-ibu, saya akan syaratkan pasang hijab. Atau apa? Atau saya di ruangan lain sendiri. Ya, ibu-ibu di ruangan lain pakai speaker. Gitu. Kenapa alasannya? Pertama nih. Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur 30 dan 31 mewajibkan laki dan perempuan saling menunduk. Lihat umpamanya ayat 30 Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin hendaklah mereka itu menundukkan pandangan mereka. Ayat 31-nya kulil mukminat yaghdudna min absarihinna, katakan kepada wanita-wanita mukminat hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya. Nah, kalau umpamanya ceramah langsung nanti si ustaz menatap siswi, siswi menatap ustaz. Saling bertatapan. Rasul sesama menyatakan iblis berkata, an-nadharu sahmun min samamil iblis al-masmum. Kata Nabi sesama, pandangan itu adalah salah satu di antara panah iblis yang paling beracun. Kata iblis, kalau aku sudah membidikkan panahku, aku tidak akan pernah meleset. Nah, kayaknya kalau umpamanya si ustaz sambil ceramah sambil menatap wajah-wajah siswi, siswinya juga yang sudah pada balig gitu ya, yang sudah dewasa, menatap sang ustaz. Maka bertemulah tatapan tersebut. Itu sebulan gak akan lupa itu. Dan itu berbahaya loh. Oleh karena itu, hati-hati dalam masalah ini. Berdasarkan hal itulah, maka itu berisiko loh, berisiko. Kalau umpamanya orang-orang mengatakan, ah yang penting kan jaga hati. Ini keliru besar. Kata siapa yang penting jaga hati? Mana ayat yang menyatakan jagalah hatimu? Enggak ada. Yang ada jaga pandanganmu, jaga lisanmu, jaga tanganmu. Al-Quran menyatakan, tahan pandanganmu, tundukkan pandanganmu. Hadis juga begitu. Enggak ada yang menyatakan, pelihara hatimu. Enggak ada. Tahan lisanmu ada. Amsik lisanaka, jaga lisanmu. Jaga tanganmu, jangan sampai mendzalimi orang. Itu banyak ayat ataupun hadis. Oleh karena itu, lakukan dan menjaga pandangan, menjaga lisan itu dalam rangka memelihara kebersihan hati. Kalau memang ingin dipelihara ini hati, pelihara anggota badan. Karena apa? Karena anggota badan itu perantara sampainya segala sesuatu kepada hati. Kenapa umpamanya dalam hati kita bisa muncul bayangan wajah dari lawan jenis kita? Kenapa bisa muncul? Karena mata yang memberikan informasi itu. Kalau mata gak memberi informasi, hati gak akan kebayang-bayang ya. Kenapa umpamanya di pikiran kita muncul begini-begini? Karena lisan kita ngomongin masalah itu. Atau pendengaran kita mendengar hal-hal itu baru muncul di pikiran, di hati kita. Makanya untuk menjaga memelihara hati, jaga pandangan, jaga indera, jaga anggota tubuh kita. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh kita menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga tangan. Itu semua dalam rangka apa? Menjaga hati. Makanya gak boleh orang menyatakan yang penting hati. Justru karena yang penting hati, jaga jangan sampai mata memberikan informasi yang buruk kepada hati. Engkau mau menjaga hati, tetapi jendela untuk menuju hati dibuka selebar-lebarnya. Ya, kelirulah. Umpamanya dalam sebuah komunitas di pesantren, kayak di pengajian, di masjid gitu ya. Nggak apa-apa berdesakan, yang penting jaga hati. Engkau jaga hati, tapi jendela dan pintu yang menuju di hati dibuka selebar-lebarnya. Atau masuk setan melalui pintu dan jendela itu. Sama aja dengan jaga rumah ya, jangan sampai kecurian. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga rumah agar enggak sampai kecurian? Itu pintu jendela dikapa? Ditutup rapat, digambok. Itulah. Bila perlu dipasang alarm, dipasang CCTV. Kan begitu. Enggak bisa kita umpamai jaga rumah jangan sampai kemasukan maling. Iya, kita jaga dalam rumah tapi semua pintu jendela dibuka. Rampok masuk itu. Ya. Jaga hati dengan cara apa? Menjaga pandangan. Menjaga lisan. Menjaga anggota tubuh kita. Menjaga seluruh indera kita. Barulah kita akan bisa menyelamatkan hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ke pendengar radio kita FM Cirebon dari Pak Edi di Majalengka. Ustaz, apakah ada peran malaikat juga dalam memberikan bisikan kebaikan kepada manusia sebagaimana setan membisikan kepada manusia yang mengajak kepada dosa dan keburukan? Iya. Dari siapa tadi? Pak Edi di Majalengka. Apa pertanyaannya? Apakah ada peran malaikat juga dalam memberikan bisikan kebaikan kepada manusia sebagaimana setan membisikkan kepada manusia yang mengajak kepada dosa dan keburukan? Ya, Pak Edi di Majalengka ada. Karena manusia diberi qorin dari satu malaikat dan satu jin. Ma minkun illa wukila ilaihi Qarinun minal jin wa qarinun minal malaika. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diutus kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Iya, ada tentu saja ya. Dan itu semua orang mengalami itu. Dan hadis tersebut sahih sebagaimana kesahihannya juga pernah kita bahas ketika kita menerangkan tipu daya setan bab adanya qarin dari kalangan bangsa jin dan adanya qarin dari bangsa malaikat. Qarin bangsa jin membisikkan keburukan dan qarin bangsa malaikat itu membisikkan kebaikan-kebaikan. Demikian wallahu alam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Oki Kurnia Alam. Kalau malaikat tidak berjenis kelamin, berarti tidak melahirkan dan dilahirkan. Apakah malaikat langsung diciptakan oleh Allah? Dan apakah malaikat diciptakan satu persatu bertahap seperti manusia dilahirkan? Atau sudah langsung diciptakan sebanyak sehingga pada saat ini tidak ada penciptaan malaikat lagi? Dan apakah malaikat juga dimatikan satu persatu seperti manusia mati? Kalau malaikat mati, siapa yang mencabut nyawanya? Duh, ini gak borong. Oke. Okay. Ya, barakallahu fiik. Oki Kurnia Alam di Selat Sau, Batu Jajar, KBB, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, pertanyaan tentang para malaikat. Pertama, ya, malaikat itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan karena tidak menikah. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah malaikat itu diciptakan sekaligus sebagaimana atau satu demi satu seperti halnya manusia dan jin? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada keterangan tentang masalah itu dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang tidak diterangkan oleh Quran dan sunnah berarti itu bukan bagian yang dari agama. Bukan hal penting yang harus kita ketahui. Mengetahuinya secara benar itu tidak menambah iman dan tidak menambah kemuliaan. Dan tidak mengetahuinya tidak mengurangi iman dan kemuliaan. Karena apa? Karena itu tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam Quran ataupun hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Apakah langsung satu-satu atau satu-satu apa diciptakan dalam bentuk semuanya gitu? Wallahu a'lam. Dan apakah sampai sekarang masih ada terus penciptaan malaikat? Wallahu a'lam. Juga tidak ada keterangan tentang masalah itu. Ya. Adapun malaikat mati, iya, malaikat mati. Lalu siapa yang akan mencabut nyawa dari para malaikat? Sama malakul maut. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ya. Dalam kitab At-Tadhkirah menukil beberapa riwayat bahwa apabila malakul maut mendatangi para malaikat, maka para malaikat itu sangat-sangat-sangat takut. Para malaikat lebih takut terhadap malakul maut daripada yang lain-lainnya, kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwa ya, yang mencabut ruh dari para malaikatlah malakul maut juga. Sebagaimana nanti bahasan tentang matinya malaikat juga insyaallah akan kita terangkan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Bapak Dadan, Jalan Halim. Iya, mangga Pak Dadan. Ya. Mau nanya Pak Ustaz. Yes. Saya pernah dengar dari salah seorang Ustaz, Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Artinya yang mau pengasih dan penyayang. Nah, setiap yang disayang itu pasti dikasih sebenarnya. Tapi yang dikasih belum tentu disayang. Dan kalau misalkan yang dikasih tidak di, yang disayang tidak dikasih, berarti itu kebaikan buat hamba tersebut. Apa benar seperti itu, Ustaz? Ya itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dan di khalis barakallahu fiik. Iya. Salah satu di antara sifat Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna Ar-Rahman adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Ar-Rahman adalah pemilik rahmat yang sangat luas. Adapun Ar-Rahim adalah yang yarhamu ibadah, yang memberikan rahmatnya, anugerahnya, karunianya kepada hamba-hambanya. Kalau Ar-Rahman tidak boleh diberikan nama itu kepada makhluk, karena dari segi makna tidak layak. Tidak ada makhluk yang memiliki rahmat yang satu, satu-satunya hanyalah Allah. Kalau Ar-Rahim, ya sifat Ar-Rahim ditujukan oleh Allah juga kepada makhluk. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, sungguh berat dirasakan oleh rasul itu penderitaan yang kalian alami, sangat bersungguh-sungguh menimpakan kebaikan kepada kalian dan kepada sama mukmin. Rasul itu rauf dan rahim. Rahim adalah sifat yang oleh Allah juga dibolehkan ditujukan kepada makhluk. Karena apa? Rahim adalah yang menyayangi pihak lain. Nah, kalau rahman, maknanya Allah memberikan rahmat ke seluruh makhluk. Manusia, jin, malaikat, binatang-binatang dan yang lain diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang kafir. Rahmat atau karunia kebaikan yang Allah berikan kepada orang kafir banyak. Diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan kekuasaan, diberikan umpamanya beberapa kenikmatan di dunia. Adapun rahim, maknanya Allah menyayangi hanya orang-orang mukmin dan itu pun di surga. Ya, Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia. Dibagi-bagi ke seluruh makhluk yang ada. Dengan rahmat yang satu yang dibagi-bagi ke seluruh makhluk, ke binatang, ke jin, ke manusia, ke malaikat, dan ke semuanya. Ya, jadi kita kebagian rahmat itu mungkin 1/1 triliun dari rahmat, dari satu rahmat Allah itu. Dengan satu rahmat yang dibagi-bagi itu, seekor induk kuda akan mengangkat kakinya agar tidak menginjak anak-anak kuda. Itu karena satu rahmat yang terbagi-bagi ke seluruh makhluk. 99 Allah tahan. Nanti di akhirat khusus untuk orang-orang mukmin di surga. Ya. Oleh karena itulah maka rahim hanya khusus untuk orang-orang mukmin. Makanya Allah menyatakan innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Rahim. Ini khusus orang-orang mukmin, enggak ada ghafurur rahman, enggak ada. Karena kalau ghafur dan rahim itu khusus untuk orang mukmin. Ghafur itu Allah mengampuni hanya khusus orang mukmin. Orang kafir enggak akan diampuni. Rahim juga khusus orang mukmin. Artinya Allah hanya akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang mukmin itu nanti di akhirat di surga dalam jumlah 99 rahmat yang tertahan. Enggak ada ghafur rahman. Karena Allah tidak akan mengampuni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim. Ya, dan tidak akan memberikan rahmat yang 99 di akhirat di surga nanti. Oleh karena itulah perbedaannya adalah kalau rahman artinya Allah merahmati seluruh makhluk dengan satu rahmat yang dibagi-bagi dan hanya di dunia. Kalau rahim artinya Allah memberikan rahmat yang 99 khusus orang-orang mukmin di akhirat nanti di surga. Apakah orang-orang mukmin dapat rahmat Allah di dunia ini yang satu terbagi-bagi? Dapat kita. Makanya kita merasakan kenikmatan. Dikasih hak hidup, dikasih kesehatan, dikasih rizki, dikasih kekuasaan, dikasih kebahagiaan dan kenikmatan lainnya. Di dunia orang mukmin, orang kafir, binatang, jin, malaikat, semuanya dapat. Rata enggak? Ya enggak rata, tergantung keadilan Allah Azza wa Jalla membagikan rahmat ke seluruh makhluk ini. Tapi yang 99 itu khusus untuk orang-orang mukmin di surga, orang-orang kafir enggak dapat, ya. Jin-jin kafir enggak dapat, ya. Binatang-binatang juga enggak dapat. Nah, itulah perbedaan antara Rahman dan Rahim Allah Azza wa Jalla, wallahu a'lam. Satu kali lagi yang terakhir. Ada SMS dari Ummu Fatimah di Selacau, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, di luar pembahasan karena ada yang menanyakan, bagaimana dengan sirat yang diibaratkan sehelai rambut yang dibelah tujuh, serta keadaan orang-orang yang melewatinya dengan berbagai keadaan. Pernyataan tersebut bisa kita jumpai di hadis riwayat siapa? Jazakumullah khair. Iya, wa jazakillahu khaira Ummu Fatimah di Selacau-nya, di Selacau. Keterangan sirat dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim di antaranya. Ya. Cuma ada berapa yang keliru. Di antaranya adalah bahwa kecilnya sirat itu sekecil rambut di belah tujuh. Itu yang tidak ada keterangan sama sekali. Yang ada keterangan dalam beberapa asar adalah bahwa tajamnya atau kecilnya sirat itu lebih kecil daripada tajamnya pedang. Riwayat ini dinukil oleh Al-Hafidz Ali Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Ketika berbicara tentang masalah sirat. Bahwa as-sirat itu ahaddu minas saif. Lebih tajam daripada pedang. Ya. Adapun keterangan bahwa sekecil rambut di belah tujuh, maka sama sekali tidak ada. Baik hadis yang sahih, bahkan dhaif dan maudhu pun tidak ada. Mungkin itu hanya bikinan orang yang memberikan perumpamaan saking kecilnya sirat. Tapi yang benar adalah sirat itu lebih tajam daripada pedang. Tapi tidak ada keterangan bahwa itu lebih kecil dari rambut sehingga ukurannya sama dengan apabila sehelai rambut di belah tujuh. Maka itu tidak benar keterangan itu ya. Juga keterangan yang sahih adalah orang yang melewatinya dalam berbagai macam keadaan. Iya, ada yang secepat kilat, ada yang secepat orang berlari, ada yang secepat orang berjalan, ada juga yang merangkak, ada juga yang hampir tiba di seberang lalu dia terjatuh. Lalu selain itu ada besi-besi dari dalam neraka yang hidup seperti tangan-tangan gurita yang menyambar setiap orang yang lewat di atas sirat tersebut. Dan Nabi SAW mendoakan, Allahumma salim, salim, salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Begitu. Nah, adapun orang-orang mukmin yang keimanannya kuat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan selamat dengan kecepatan yang sesuai dengan kadar iman dan takwa serta amal mereka. Yang sangat bagus ada yang secepat kilat, ada yang secepat terbangnya burung, ada yang secepat angin, ada yang secepat orang berlari, ada juga yang hanya berjalan, ada juga yang hanya merangkak, ada juga yang ngesot, dan seterusnya, ada yang selamat, ada yang terjatuh. Itu semua keterangan itu ya dijelaskan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang bab sirat. Dan itu juga diterangkan, dijelaskan oleh para ulama dalam bab al-iman bisirat. Minal imani bil yaumil akhir al-imanu bisirat. Di antara iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya sirat. Dan itu adalah keterangan yang benar umumnya, walaupun ada beberapa informasi yang keliru. Dan salah satu yang keliru adalah bahwa kecilnya sirat seperti serambut di belah tujuh itu tidak benar. Yang benar adalah itu lebih tajam daripada pedang. Ya, demikian saja para pendengar Radio Raja Bandung, Radio Kita Cirebon, Islamic Center Binbas di Yogyakarta, dan Al-Bayan di Cianjur. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali di Selasa yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.